الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله Senantiasa kita menjatuhkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan sabat dan istiqamah kepada kita. Amin ya mujibas sa'idin. Kemudian jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan kajian kita dari apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Jawabul Kafi ini. Yang terakhir kita kemarin sudah sampai masuk pada pasal yang ke-34 bahwa dosa itu adalah akan menghilangkan kenikmatan dan akan menyebabkan sebaliknya, akan menyebabkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala pada pasal yang ke-35 ini, qala al-murtakibu lil ma'asi la tarahu illa khaifan mar'uban. Seorang pelaku maksiat, maka engkau tidak melihatnya kecuali dalam keadaan khaifan mar'uban, dalam keadaan takut dan senantiasa gentar. Qala min uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, ma yulqihi Allah subhanahu min ar-ru'b wal khauf fi qalbil 'asi. Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan dalam hati orang yang maksiat ini dari rasa takut dan gemetar, gentar dalam menghadapi apapun. Fala tarahu illa khaifan ra'uba, maka engkau tidak melihatnya kecuali dalam keadaan takut, senantiasa ketakutan. Fa inna at-ta'ata husnullahi al-a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubatid dunya wal akhirah. Maka semuanya ketaatan itu merupakan benteng, benteng Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang barang siapa yang memasuki benteng ini, maka dia termasuk dari orang-orang yang aman dari siksaan, dari hukuman dunia dan akhiratnya. Ini ketaatan. Ketaatan itu ibaratnya adalah merupakan benteng. Dan memang merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar untuk kita masuk ke dalamnya, dan jika masuk maka termasuk dari golongan orang-orang yang aman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib. Siapa yang keluar dari benteng ini, keluar dari benteng ketaatan ini, maka rasa takut itu akan menyelimutinya dari semua sisi. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawif fi haqqihi amanan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu akan berbalik pada dirinya menjadi rasa aman. Wa man asahu inqalabat ma'manahu makhawif. Dan sebaliknya, siapa yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa amannya itu akan berbalik menjadi rasa takut. Fala tajidu al-'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hampir-hampir tidak engkau dapati orang yang maksiat ini kecuali hatinya seperti di antara dua sayap burung. Seakan seperti hatinya di antara dua sayap burung. In harakatir rih albab qala ja'at talab. Wa in samia waqa'a qadama khaif. Waqa'a qadam khafa an yakuna nadhiran bil atab yahsabu anna kulla sayhatin alayhi. Ini kata beliau bahwa hampir tidak engkau dapati seorang pelaku maksiat kecuali hatinya seakan-akan di antara dua sayap burung yang jika angin menggerakkannya, jika angin menggerakkannya, maka dia akan mengatakan akan telah datang tuntutan, telah datang hukuman. Dan jika mendengar sesuatu dari langkah kakinya, dia pun ketakutan. Seakan-akan dia ketakutan bahwasanya seorang yang telah memberi peringatan ini datang dengan membawa hukuman. Yaksabu anna kulla sayhatin alaih. Dia menyangka bahwa segala suara yang ada itu tertuju kepada dirinya. Suara apapun itu adalah mengarah kepada dirinya. Wa kullu makruhin qasidan alaih. Dan juga semua yang tidak disukai itu juga mengarah kepada dirinya. Seakan-akan seperti itu. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Namun siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman dari segala penjuru dan juga dari segala sesuatu. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai. Maka siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menakutinya dari segala sisi, dari segala sesuatu. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu keadaannya apa yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini tentunya adalah merupakan terhib kepada kita untuk menjauh dari kemaksiatan, di mana seseorang yang melakukan kemaksiatan ini merasa selantiasa dirinya merasa tertuduh, dan segala apapun itu seakan mengarah kepada dirinya. Maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan terhadap orang-orang munafik yang memang kerjaannya hariannya adalah seperti itu, selalu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat makar dan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka rasa ketakutan itu yang senantiasa ada pada diri mereka. Yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul adu. Dan seakan itu semuanya dalam menjadi musuhnya. Segala suara yang datang seakan itu mengarah kepada dirinya. Nasallallahu salaman afiyah. Dan juga segala apa yang sesuatu yang tidak disukainya, kamu juga seakan itu adalah mengarah kepada dirinya, menghukum kepada dirinya seakan seperti itu, padahal terkadang belum tentu. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dengan meninggalkan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya rasa aman dari segala sesuatu. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya rasa takut dari segala sesuatu dan juga dari semua sisi. Kemudian beliau mengatakan, bida qadallahu bainan nasi mudh khalaqu mudkhuliqu annal makhawif wa annal makhawif wal ijrama fi qarni. Ketika Allah, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan di antara manusia apa yang itu telah diciptakan kepada untuk mereka, bahwa rasa takut dan rasa berdosa itu terkumpul di antara keduanya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya mengingatkan kepada kita. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya di antara hukuman dari kemaksiatan ini adalah adanya rasa asing dalam dirinya. Hatinya selalu gelisah dan hatinya senantiasa merasa gersang ketika seseorang itu tenggelam dalam kemaksiatan. Dan ini di antara hukumannya. Qala annaha tuqa'ul wahsyah tuqa'ul wahsyatul 'azimah fil qalb. Bahwa kemaksiatan ini akan menimbulkan rasa gersang yang dahsyat dalam hatinya. Fayajidul mudnib nafsahu mustawhishan. Maka engkau dapati orang yang berbuat dosa itu dirinya itu senantiasa merasa gersang, merasa asing, gelisah. Qad waqa'al wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Kegersangan itu terjadi antara dirinya dengan Rabb-nya. Wa bainal khalqi wa baina nafsihi. Demikian pula antara makhluk dan dirinya. Wa kullama kathuratil dzunub ishtaddatil wahsyah. Maka semakin bertambah dosa itu dilakukan, semakin bertambah gersang, semakin bertambah gelisah. Wa amarrul 'aish 'aishal mustawhishin al khaifin. Dan kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang-orang yang hatinya gersang, yang senantiasa dalam rasa takut ini, yakni orang-orang ahli maksiat. Wa atyabul 'aish 'aishul musta'nisin. Dan sebaik-baik kehidupan adalah hidupnya orang-orang yang musta'nisin, yang senantiasa lembut, senantiasa tenang. Falau nadhara al-aqil wa wazana baina ladzatil ma'siyah wa ma tuqi'uhu min al-khawf wal wahsha la'alima su'a halihi wa 'azima ghubnihi. Maka seandainya seorang yang berakal itu mau melihat dan mau menimbang antara lezatnya maksiat yang sesaat itu dengan apa yang akan menimpa dirinya dari rasa takut dan rasa gersang, maka dia akan tahu akan buruknya keadaan, dan juga dia pun akan tahu betapa dungunya, betapa besar kedunguan dirinya. Kenapa? Idba'a unsa ta'ah wa umnaha wa aminaha wa halawatiha biwakhshatil ma'asiyah wa ma tujibuhu minal khawfi wa dhararid da'ilah. Karena dia telah menggadaikan, telah menjual rasa unsa ta'ah, ketenangan dalam ketaatan dan rasa aman dalam ketaatan serta kelezatannya ini semuanya digadaikan, dijual dengan gersangnya maksiat dan juga apa-apa yang akan mengharuskan pada dirinya dari rasa takut dan bahaya yang senantiasa mengajak kepada dirinya. Nasallallahu salaman afiyah. Sebagaimana dikatakan, fa in kunta qad awhashatka adh-dhunubu fad'aha idza syi'ta wasta'nas. Jika dosa itu telah menjadikanmu gelisah, maka tinggalkan jika ingin engkau mendapatkan ketenangan. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, rahasianya masalah ini adalah bahwa ketaatan itu adalah akan mengharuskan seseorang semakin dekat kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat kedekatannya, semakin kuat rasa ketenangannya, rasa uns, rasa lapangnya. Dan maksiat itu mengharuskan seorang hamba untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertambah jauh, semakin kuat rasa gelisahnya. Karena inilah didapati seseorang itu akan senantiasa ada dalam kegelisahan antara dirinya dengan musuhnya, karena jauh di antara dirinya dengan musuhnya itu. Namun wa in kana mulabisan lahu qariban min. Namun jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan seorang hamba senantiasa dalam kegelisahan antara dirinya dengan musuhnya itu, ini semakin dekat dengan musuhnya ini, maka akan semakin rasa takutnya akan semakin besar. Maka hakikatnya maksiat itu adalah musuh. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang beliau ingatkan rahimahullahu taala kepada kita, bagaimana betapa dahsyatnya dari akibat-akibat kemaksiatan ini menimpa kepada hati dan perasaan seseorang dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Innahu lidzalika qadirun alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.